Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal muharrama awwalash shuhuri was sinin wa ja'alal 'aqibata lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal afadil, ulama'anal kurama wa masyayikhunal a'izza, yang sangat saya ta'zimi, yang dimuliakan Allah, para alim, ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, yang saya hormati Bapak Camat beserta seluruh jajaran Muspika Kecamatan Pasar Kemis, Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, seluruh takmir masjid, yang saya hormati sahabat-sahabat Ansor, saya juga termasuk profesor. Saya ini adalah protolan Femuda Ansor. Kawan-kawan Banser yang saya banggakan, para bapak, para ibu, ikhwah fiddin, saudara-saudara saya, seakidah, seagama, yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, kita masih diberikan iman, Islam, kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan insya Allah keikhlasan berkumpul bersama hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka hormat peringatan tahun baru Islam 1434 Hijriah. Kita bersilaturahim sekaligus thalabul ilmi dengan harapan mudah-mudahan kualitas hidup kita semakin hari semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin dirindukan surganya. Melihat kekompakan, melihat semangat dari jemaah yang hadir dengan niat yang tulus, saya yakin semua yang hadir ahli surga. Semua yang hadir ahli surga. Semua yang hadir ahli surga. Nek sido. Mohon maaf, terpaksa saya tambah kalau jadi naik sido, sebab berdasarkan data yang ada, berdasarkan informasi yang kita terima, ahli surga itu potongannya gak koyok ngini-ngini iki. Penduduk surga itu modelnya gak seperti ini. Mohon maaf, sudah sering disampaikan oleh para mubalig, bahkan Al-Quran sendiri menyatakan surga itu u'iddat lil muttaqin. Surga itu tempatnya orang yang baik. Surga itu kanggo wong sing apik. Surga itu tempatnya orang yang bersih dari dosa. Sekarang coba kita introspeksi, muhasabah. Kata orang Jawa mulat saliro, angen-angen. Kira-kira kita itu sudah layak, pantas digolongkan sebagai ahli surga atau belum? Nah, sampean ngomong wis gak apa-apa. Tolong pertanyaan saya dijawab. Jawabannya harus kompak, jujur, banter. Oke? Okay? Kapan jawabnya gak kompak, gak jujur, gak banter, gak diterusno ngajine, langsung dongo. Kali lagi, jawabnya harus kompak, jujur, keras. Oke? Okay? Deal? Deal? Ya wis. Sampean-sampean hidup sampai hari ini, kira-kira banyak mana ngamal sama ngomel? Banyakan mana mengerjakan amal solih sama amal salah? Akendi nek ibadah karo nek belarah. Banyak mana taat sama maksiat? Akendi lek sembahyang karo nek belayang. Ibu ayo akendi lek zikir karo lek kentir. Akendi lek ngaji kalian nonton TV. Akendi nek ngaji karo remi. Halo. Akendi nek wiridan karo nek togelan. Akendi lek maca Quran karo lek gendaan. Maaf. Ngono iku yo sing kepengin mlebu swarga. Kepengin mlebu swarga. Kira-kira sing abe sampean lebo niku swarga RT piro? Mohon maaf. Kula sampean iki diarani menusa. Jarene wong Jawa menusa iku tegese menus-menus kakean. Kok ya doro. Tembung menusa kalau di bahasa Indonesia kan jadi manusia. Kata manusia ini kalau di otak atik matok biasa ilmunya Anwar Zahid. Ilmu otak atik subhanallah ternyata yang hadir ini Anwar Zahid mania kabeh. Buktinya begitu saya datang udah banyak yang komentar kul huwaili sawan. Allah ya Karim. Kata manusia itu kalau di otak atik matok digelek kitabe gak kira petuk. Namanya aja ilmu otak atik matok. Kata manusia itu berasal dari dua lafaz berbahasa Arab. Dari lafaz man dan lafaz nusia. Man itu artinya wong. Nusia itu artinya kang den lalekaken sapa man, yang sering dilupakan. Berarti kita sering dilupakan, kita itu banyak lupa. Manusia itu banyak salah. Sampai udah 10 menit lebih minumnya belum datang. Ini kan juga termasuk lupa. Ini kan juga termasuk salah. Emang manusia? Mungkin oleh panitia dikiranya saya malaikat. Kan gak butuh minum. Kita, halo? Halo? Manusia. Kita sering dilupakan, kita banyak lupa, kita banyak khilaf, manusia itu banyak salah. Manusia itu, halo, tempatnya dosa, betul? Kullu bani Adam, khata'un, semua anak cucu Adam, semua anak keturunan Nabi Adam yang bernama manusia, itu tempatnya salah, tempatnya dosa. Mohon maaf. Sa'api-api'e menungso selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti punya dosa. Saya ulang, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'api-api'e menungso iku mesti duwe do pasti punya do. Mohon maaf saya ngomong, tolong jangan dibantah dulu soalnya aku ngerti wong kene iku bantahan teko wajahe ketoro. Tolong jangan dibantah dulu, mohon maaf. Kiai, ya, kiai itu umume kan apik. Umume. Saya ulang, umume. Ngono lek gak takai umume, mesti ngono-ngono iku do jeplak. Ya gak kabeh. Mbah kiai mesti apik, durung mesti gak ngono. Ya gak kabeh. Makane mumpung ngono, durung ono sing jeplak ya gak kabeh. Kan wis tak babati di awal, umume. Kiai niku lah apa? Ngono ku anggite sampean lek wis kiai dipanggil kiai terus gak duwe dosa. Dari sapa? Malah ono sing pret barang. Meskipun udah kiai tetep punya do. Masih yo wis kiai yo tetep duwe dosa. Cuma ono sing dosane sithik, ono sing dosane akeh. Nah nek sing prejengan kaya aku ngene iki yo termasuk dosane. Suwun, ya suwun. Matur suwun. Oke, sekali lagi terima kasih. Ngerti nek ngene gak berangkat aku. apa tiparane aduh-aduh. Teko Bojonegoro nang Tangerang tekan gon dilolokno dosane akeh. Matur suwun, matur suwun. Ya wis, ya wis. Lek aku dosane akeh, lek sampean-sampean iki dosane sithik nggih. Oh, raimu. Mbok ya aja ngono. Ngono ya ngono ning ya aja ngono. Ayo dong rumangsani. Lek awak dhewe aku karo sampean iki dosane padha akeh. Ngono lho, Bro. Wah, kadek menggaya. Lek kene dosane akeh, lek kono dosane wong sing dosane sithik, iku wajahe gak ngono iku. Wajahe wajah-wajah kriminal. Kadek menggaya dosane sithik. Oke. Yang udah kiai aja masih punya dosa. Apa maneh sing ora pati kiai, apa maneh sing balas duduk kiai, apa maneh ngono-ngono iku. Halo. Maaf. Sekujur tubuh kita, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, itu berpotensi melakukan dosa. Sekujur awake menungso, mulai pucuk rambut nganti tekan pucuk sikil, itu berpeluang melakukan dosa. Bahkan 360 sendi yang ada dalam tubuh manusia, itu apabila digerakkan tidak sesuai dengan kehendak Allah, bisa menyebabkan dosa. Saya ulang, 360 persendian yang ada dalam tubuh manusia, apabila digerakkan tidak sesuai dengan kehendak Allah, isok dadekne do, isok ngasilno do, dosok. Oke, kita buktikan bahwa sejujur tubuh kita berpotensi melakukan dosa, organ-organ tubuh kita berpotensi melakukan dosa. Coba, saya tanya, kita buktikan, mata bisa dosa enggak? Halo, mata bisa dosa enggak? Contohnya, matur suwun. Sapa ngomong ngintip wong adus mau? Ngucik jerone enggak ya contoh. Eh kok nganti ngintip wong adus? Ketip ilo ketip, isok dadi dosa. Kedip, bisa jadi dosa, isok dadi perkara. Asing dijak ketip, bojone tonggo. Iya lek ketip karo wedus sampean. Ora apa-apa ketipu nganti perotol hidupmu, ora masalah. Ketemu bojone wong ya mripate kiyer-kiyer. Urusan. Mohon maaf. Kan sekarang lagi banyak orang yang suka main mata. Katanya sih, katanya. Kata yang muda-muda itu, kalau lagi main mata, jika yang dikedipkan mata sebelah kiri, ting. Itu katanya artinya I love you. Kalau yang kedip mata kanan, teng. Itu artinya I want to kiss you. Katanya, kalau kedip dua-duanya, I kelilipen yui. Itu ketip. Belum lagi kalau ngelirik. Maaf, ngelirik salah arah bahaya. Ngelirik salah arah bencana. Kan ada orang yang dilirik aja marah. Dilirik kok ilung urang mureng. Ono wong lirik iso mangkel. Apa lirak-lirik? Nantang, culek matamu ngono. Iki sing Sunda ora ngerti. Kumaha tu naon? Aku ngerti kuwi omek kadiek-kadiek iku. Iku ngelirik. Apalagi mendelek, mendelek itu bahasa Jepangnya melotot. Nun sewu, mohon maaf, hati-hati menggunakan mata. Banyak dosa yang ditanggung manusia akibat salah dalam mengarahkan pandangan mata. Sebagaimana peribahasa, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya? Oh, cinta. Orang kita lagi bahas dosa, disesuaikan dong. Iya, kalau kita lagi bicara asmara, ketika ada peribahasa, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke kaki. Itu kalau lagi bicara asmara, orang ini kita kan bicara dosa, ya disesuaikan. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya dosa? Dari mata turun ke hati. Banyak dosa ditanggung manusia akibat salah menggunakan pandangan mata. Mohon maaf, ada kasus seorang pemuda memperkosa cewek. Tangkap sama polisi, diinterogasi, diusut, ternyata sebabnya dia melakukan pemerkosaan itu gara-garanya pandangan matanya sering digunakan untuk melihat tayangan film Sound the Ship. Lah film apa? Oh ya, Upin dan Ipin dan Upin itu. Itu kan gara-gara pandangan mata. Maka kata Rasulullah, hati-hati menggunakan mata. Karena pandangan mata itu bagaikan anak panah beracun yang melesat cepat. Ini gayane wong pidato. Sing garai larang yang ini. Ini. Melesat cepat. Ngono. Masa kowe melesat cepat. Crut yo. Saru. Imbangane kudu melesat cepat. Menghujam tajam ke tubuh manusia. Racunnya menjalar ke seluruh persendiannya. Sealiran dengan aliran darah. Maka hati-hati, jemaah sekalian rahimakumullah, ada dua mata yang kelak di akhirat tidak akan pernah terjamah api neraka. Ada dua macam mata yang besok di akhirat tidak akan pernah tersentuh api neraka, tidak akan pernah terbakar api neraka. Yang pertama, mata yang sering digunakan untuk menangis karena takut kepada Allah. Menangis karena menyesali dosa-dosa yang pernah diperbuat. Eling dosa itu karena nangis nangis. Ya Allah, nangis. Trendel, trendel. Ya Allah. Mendem, ngono. Ya Allah. Togelan, weleh. Ya Allah. Nyenok, ngono. Eling dosa karena nangis. Yang kedua, mata yang sering digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk mata yang sering digunakan untuk melek baca Al-Qur'an, mata yang digunakan untuk melek baca kitab, melek baca buku-buku ilmiah yang bermanfaat, juga mata yang digunakan untuk melek ngaji seperti malam hari ini. Maka saya yakin semua yang hadir di sini besok di akhirat matanya tidak akan pernah terbakar api neraka. Mata neto. Ya enggak, ya otomatis. Kalau mata enggak terbakar api neraka, ya praktis sekujur tubuhnya enggak terbakar. Ini baru mata. Coba, tangan. Bisa dosa enggak? Contohnya? Oh kok nganti nyolong? Dudul ilang dudul. Nah, yang didudul bokong. Melakukan yang gurunya bokong gede. Dudul. Jawil. Nyuwak. Nyetot, jewit, apa? Yo mek-mek. Apa ngomong trogo-trogo bareng sak karepmu wis. Grayang-grayang, nempeling, ngampleng, nabok, jotos. Kalau digerakkan tidak sesuai kehendak Allah, dosa. Tapi kalau digerakkan sesuai kehendak Allah, jadi pahala. Maka ini nanti tolong tangan-tangan yang hadir di sini akan saya ajak untuk digerakkan sesuai dengan kehendak Allah. Ketika nanti ada kardus keliling, ini permintaan panitia untuk pembangunan masjid. Yang enggak mau nyumbang tolong mulai sekarang pulang aja. Wis karuan. Timbangane isin kok. Halo. Kalau digerakkan sesuai dengan kehendak Allah, pahala. Tangan digerakkan untuk dilambaikan ulu salam. Assalamualaikum, ganjaran. Jabat tangan, subhanallah, pahala. Ketemu assalamualaikum, Pak Anwar Zaid. Salaman, terus mari ngono, kampirno. Longgo nyugui ngono. Mulih nyangoni. Dadi subhanallah, tangan itu canggih. Ini pahala. Kaki bisa dosa enggak? Halo. Contohnya wis ndut-ndut-ndut-ndut itu dosa. Irung bisa dosa enggak? Contoh? Ya wis nyosor. Lebih-lebih cangkem. Lebih-lebih ini mulut. Subhanallah. Iku ijen-ijen. Moto dosa ijen. Mulut dosa ijen, cangkem, sikil, tangan dosa ijen. Lebih-lebih kalau udah kolaborasi. Kolaborasi. Entah lagi ngapain. Meripat, melek merem. Cangkem, nyosor-nyosor. Tangan, goyang-grayang. Sikil, njejek-njejek. Mantep itu dosanya. Ya kolaborasi perbuatan dosa dari organ tubuh manusia. Tapi maaf, kalau lagi digerakkan sesuai kehendak Allah, pahala. Bibir digerakkan sesuai kehendak Allah. Senyum ketemu saudara. Subhanallah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu menjadi sedekah. Ketemu kanca mesem. Shadaqah, gerakan bibir. Lebih-lebih sering saya sampaikan ibu-ibu senyum sama suami. Sekali senyum, pahalanya sama dengan haji. Coba. Gak usah ke Mekah. Gak usah ngeluarin biaya 40 juta. cukup dengan mercy, pamer gusi. Mubuju hihi, subhanallah. Haji itu, kalau tiga kali hihihi, haji tiga kali. Wong wedok iku mlebu swarga golek swarga enak, golek ganjaran enak. Lungguh jejer bojo. Lungguh duduk bersanding sama suami itu sama dengan lungguh nang sandinge Ka'bah. Ngono ku ana wong wedok dijejeri Ka'bah iku gak kerasan. Padahal yo ireng temen yo an bojone. Ibu. Ibu duduk di samping suami itu sama dengan duduk di samping Ka'bah. Mun ku ana wong wedok dijejeri bojone gak kerasan. Ngalih sampean, ngalih. Kelekmu lho, kelekmu. Wangine itu kok mrung kono. Bos wanoko. Jabat tangan sama suami, cium tangan suami, sama dengan cium Hajar Aswad. Ya Allah, melayani suami dalam hubungan intim, sama dengan membunuh orang kafir 70. Itu kalau sekali, kalau tiga kali kan 210. Lebih-lebih suaminya tinggi besar, gagah. Itu mungkin semalam bisa bunuh 2750-an gitu mungkin. Nanti hamil, selama kehamilan, siang harinya dapat pahala sama dengan puasa sunnah. Malam harinya dapat pahala sama dengan sholat sunnah. Maka ibu-ibu hamil lagi bu ya. Nanti melahirkan dosanya diampuni oleh Allah. Punya anak kecil, rewel, nangis, tanda, cek, susuin. Menyusuin anak, bikul lima syatin mi'atu hasanatin. Sak sedotan, sak sesepan, 100 pahalanya. Kalau 10 kali kan udah 1000. Lebih-lebih kalau anak sampai SMA gak disape. Wakeh itu ganjaran. Sapa ngomong peritilmu? Yang gak mau digaya sing gerangnya orang apa-apa kok. Allahumma salli ala Muhammad. Oke, bapak ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Karena manusia ini tempatnya dosa, nanti panitia bareng-bareng kardus kelilingnya, nanti kalau udah saya ajak untuk sholawat. Pakai sholawat Jawa, beneling Jawa. Karena manusia itu tempatnya dosa, maka wa khairul khotta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa adalah orang yang mau bertaubat. Wong-wong sing padha gelem tobat, kalau mau bertobat bersih dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang mau taubat dari dosanya itu sama dengan tidak punya dosa, dengan catatan taubatan nasuhah. Allahumma shalli ala Muhammad. Syarat taubatan nasuhah minimal ada 4: istighfarun bil lisan wa nadamun bil qalbi wa tarkun bil jawarih wa idmarun an la ya'ud. Paham napa mboten? Mboten. Kapan sampean paham? Tolong meskipun enggak paham semuanya saja mantuk-mantuk. Untuk sekedar menghargai saya. Jauh-jauh dari Bojonegoro, Jawa Timur, datang ke Tangerang ini karena saya menghargai Anda-Anda semua. Maka tolong Anda pun menghargai saya. Biar kita saling menghargai. Oke? Cara gimana? Nanti Arabnya tak waco maneh. Sampean masih gak paham. Tolong mantuk-mantuk. Itu bentuk penghargaan ke saya. Oke? Syaratnya taubatan nasuha itu paling tidak ada 4. Istighfarun bil lisan, wa nadamun bil qalbi, wa tarkun bil jawarih, wa idmarun an la ya'ud. Ayo, mantuk, mantuk. Ya, matur suwun, matur suwun. Subhanallah. Lah, wong gendeng kok sampeyan akeh. Ngelumpuk. Pertama, istighfarun bil lisan. Lisan baca istighfar, memperbanyak baca istighfar. Yakin yang hadir ini perkara istighfar wis hafal kabeh. Istighfar itu segotnya banyak. Yang paling ringkes ya astaghfirullah, astaghfirullah. Panjang dikit astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Panjangan lagi astaghfirullahalazim lil mu'minin wal mu'minat. Lebih panjang lagi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang lagi ojo dikul wae lek lho yo. Ngupas kesaupan bukul huayle. Ini saya kasih contoh. Segotnya istighfar. Astaghfirullahaladzim. Li wa li walidayya wa li ashabil hukukil wajibati alayya. Wa li jami'il muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Lebih panjang lagi. Kita baca sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu ratune istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kaiso saisomu isomu piye ya. Astagfirullah, astagfirullah. Kaiso ae ngono. Astagfirullah, astagfirullah. Lah wong siji kok ngombene nganti papat. Yo yo. Astagfirullah, astagfirullah. Lah wong nyuguhi kiai kok wadahe sakmene gedene. Astagfirullah, astagfirullah. Iki nek tak ombe kabeh murus temen aku nggo. Astagfirullah, astagfirullah. Ha wong isone astagfirullah. Jangan diremehkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Perkara fasih atau enggak itu urusan belakang, yang penting atine mantep. Saya sering sampaikan, orang-orang dulu wong sepuh biyen, orang-orang tua zaman dulu itu rata-rata kalau baca Arab itu lisannya enggak bisa fasih. Lebih-lebih orang Jawa ilate kaku kan maca Arab. Donga gak iso fasih blas. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qilnal jannata mangal ngabror. Ya Aziz ya Ghafar. Gak iso kon fasih. Beda sama ustaz sekarang. Ustaz sekarang fasih top abis. Rabbana ajina. Wis gak trimo atina wis kurang fasih ajina. Fid dunya hasanah. Wong tak marbutah itu aja hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Kalau orang dulu subhanallah, mohon maaf. Kalau orang dulu orang tua dulu lisannya enggak bisa fasih. Allahumma inna nas'aluka salamatan piddin wa ngapiatan pil jasad wa jiadatan pil ngilmi wa barokatan pil rejeki. Gak iso kon fasih, gak bisa. Kalau ustaz teman sekarang fasihnya kelewat, lagi sholat takbiratul ikhramnya aja terlalu fasih, nanti bengong-bengong lek takbir. Allahu akbar, bong bong bong, saking fasihnya nanti bengong-bengong. Donga fasihe pol. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fir rizq. Lemone kafi nganti intil-intil men salat. Maaf, ayyuhuma aqbalu 'indallah? Mana dari keduanya yang lebih diterima Allah? Ternyata ukurannya bukan kok yang lebih fasih, gak fasih-fasihan, enggak. Awsaluhuma biruhihi ilallah. Mana yang ruhnya lebih nyambung ke Allah? Mana yang hatinya lebih bersih? Itu yang lebih diterima Allah. Nanti kalau waktunya cukup, tak terangin. Kalau enggak cukup, ya kapan-kapan kita ketemu lagi. Halo? Anallah. Itu? Iya. Orang dulu. Yang kedua, wanadamun bil qalbi, menyesal dalam hati. Hati ini nyesel, getun, pol. Itu syarat taubatan nasuha. Nyesel, benar-benar nyesel. Yang ketiga, watarkun bil jawarih, meninggalkan dengan seluruh organ tubuh. Seluruh organ tubuh mareni perbuatane, gak melakukan lagi. Yang keempat, wa idmarun adla ya'ud, berjanji setia untuk tidak akan mengulanginya lagi selamanya. Itu syarat taubatan nasuhah. Bapak ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah rahimakumullah. Kenapa manusia suruh bertaubat? Ini memasuki tahun baru. Nanti saya ajak untuk melakukan taubat. Dimulai dari diri sendiri. Taubat dimulai dari diri sendiri. Ibadah binafsik, mulai dari diri sendiri. nanti melebar ke keluarga, melebar lagi ke lingkungan, melebar lagi ke masyarakat, melebar lagi ke desa, ke kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi, pada puncaknya nanti taubatan nasional. Masalah bangsa ini enggak rampung-rampung. Itu kalau menurut saya kuncinya cuma satu. Mulai yang di atas sampai yang di bawah, sama-sama melakukan taubatan nasional. Insya Allah Indonesia akan barokah. Insya Allah Indonesia akan menjadi bagaimana cita-cita bersama. Adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Dalam bingkai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kunci utamanya, taubatan nasional. Jangan saling menyalahkan. Taruhlah jalan yang di depan Pak Kepala Desa, itu jeglong-jeglong. Saya tadi lewat, ini lewat darat apa lewat laut. Jangan menyalahkan kepala desa. Kepala desa juga manusia. Memang watak dan karakter bangsa Indonesia kan seperti itu. Pembangunan jalan di Jawa Timur sama aja. Pokoknya cukup diservis. Dioseri tipis-tipis. Makanya yuk kawet. Apa mana? Halo? Halo? Kenapa? Anu ae, warunge ae len munggah mrene cepet. Kenapa? Manusia disuruh taubat untuk membersihkan dosa. Kenapa dosa harus dibersihkan? Karena kalau manusia sering melakukan dosa, kalau manusia banyak dosa, hati akan menjadi kotor. Tambah kotor, tambah kotor, tambah kotor, tambah kotor, tambah kotor. Tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh. Tambah reket, tambah reket, tambah reket, tambah reket, tambah reket. Tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk. Tambah budek, tambah budek, tambah budek, tambah budek, tambah budek. Tambah peteng, tambah peteng, tambah peteng, tambah peteng. Lek wis peteng, ya peteng. Wong peteng, ya peteng. Namanya peteng itu enggak ketok apa-apa. Namanya gelap, enggak kelihatan apa-apa. Coba. Sampeyan di tempat yang gelap, ketok apa sampeyan? Masih yang meripat dijedet-jedetno ya tetap enggak ketok apa-apa. Jedetno sing ngombo, telapuan dukur tekan bun-bunan, telapuan ngisor tekan janggut, saombo-ombone lek jedetno meripat. Tetap enggak ketok wong peteng. Maka hati itu kalau udah gelap, enggak ketok apa-apa, enggak ketok kebenaran. Ancen peteng, akhirnya ngawur lakune. Gak iso bedakno, iki bener, ini salah. Iki api, iki elek, iki pantes, iki saru. Ngawur. Mergo peteng, akhirnya gak iso bedakno. Iki barangnya dewe, iki barangnya wong. Ayo jawab, iki barangnya dewe, iki barangnya? Iki duwite dewe, iki duwite? Iki bojone dewe, iki bojone? Hati itu latasda'u. Kama tasda'ul hadid. Bisa berkarat. Sebagaimana berkaratnya besi. Setiap manusia melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa, hati menjadi berkarat. Semakin sering maksiat, semakin banyak dosa, semakin tebel karat di hati. Dan karat di hati ini harus dibersihkan. Kotoran-kotoran di hati harus dibersihkan. Kalau hati kotor, jangan berharap hidup bahagia. Jangan berharap bisa sambung ke Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hatinya kotor. Jangan berharap kebahagiaan. Jangan berharap dapat keselamatan. Satu-satunya yang dijamin keselamatan oleh Allah dunia sampai akhirat adalah orang-orang yang berhati bersih. Yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak ada lagi manfaatnya harta benda, anak-anak, kecuali hanya orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat dari kotoran, dari penyakit. Mudah-mudahan semua yang hadir termasuk orang-orang yang waras kabeh. Waras zahir batine. Bebas dari penyakit. Kan penyakit itu ada dua. Ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Kalau penyakit zahir, penyakit jasmani, itu penyakit rogo, penyakit badan. Ngelu, watu, pilek, linu, dengkek, boyok, mencret, panu, kadas, kurap, koreng, kutil, udun. Itu penyakit zahir, penyakit jasmani. Kalau penyakit batin, itu penyakit moral, penyakit akhlak. Sombong, ujub, sum'ah, riya, pamer, riket, hasud, dan sebagainya, dan sebagainya. Ibu bapak, jamaah rahimakumullah, penyakit zahir beda sama penyakit batin. Penyakit jasmani itu lain, beda dengan penyakit rohani. Kalau penyakit jasmani, iku sing penyakitan kroso, sing loro kroso, wong liyo gak ngerasakno, tonggo-tonggone gak ngerasakno. Itu penyakit jasmani. Beda dengan penyakit rohani, beda dengan penyakit batin. Penyakit batin iku sing loro gak kroso, tonggone sing kemeng. Iya, sing penyakitan gak kroso blas, masyarakate sing kemeng. Pane, kalau penyakit zahir kaya udun. Misale ana kanca sampeyan udunen, kau beti, sak terong. Kan udun milenium. Oh, sampean duwe kanca udunen kau beti sak terong. Sing udunen krasa tayeng, tayeng, nyengir-nyengir ngono. Nah, sampean yo santai malah nggo jeloki. Engko tambah dawa Mas udune, Mas. Ya kapan-kapan lek diunduh aku kandhani, Mas. Ojo meneng-meneng kabari rek nek diunduh ngono. Iku penyakit zahir. Mulane penyakit zahir iku tambanane gampang, cara pengobatannya mudah. Kenapa? Yang sakit kroso. Karena dia merasa sakit, dia merasakan sakit, gak betah loro, gelem tombo, mau berobat, gampang tambanane. Beda sama penyakit batin, penyakit rohani. Itu yang penyakitan gak kroso. Tanggane sing kemeng. Misale di lingkungan sampean ana maling. Umpama di lingkungan sampean ada maling, ada pencuri. Maaf, umpama ning lingkungan sampean ana maling. Niku sing susah malinge napa masyarakate? Yang susah malinge apa masyarakate? Padahal sing gak waras malinge napa masyarakate? Sing penyakitan maling, sing gak waras maling. Maling iku gak waras. Maling iku duwe barang. Umpama dekne duwe barang, dicolong wong, gak mangkel dek. Ngono kok mentolo nyolong barange wong. Gak waras iku jenenge. Halo. Dia punya barang dicuri orang. Marah dia. Lho kok mentolo? Kok mentala? Kok mentala nyuri barangnya orang? Gitu lho. Kan yo gak waras itu namanya. Wong dekne duwe barang dicolong wong mangkel. Lho kok mentolo nyolong barange wong, gak waras. Ibu. Ibu. Ibu sampean nek dirasani wong niku mangkel napa mboten? Mangkel. Nun sewu, sampean tau ngrasani wong? Berarti gak waras. Sekarang bagaimana cara membersihkan kotoran di hati? Bagaimana cara membersihkan kotoran di hati? Karat-karat di hati itu jangan salah paham, membersihkan kotoran di hati enggak pakai sapu. Kok pasti tebasi, dilapi, dipel, ndak. Enggak pakai deterjen. Ibu-ibu ana sing salah paham, kok mulih ngombe rinso cair. Apa ngresiki ati. Iku gak ngresiki ati, mati. Caranya di antaranya kayak segini, seperti ini. Seperti ini. Sering-sering hadir ke majelis taklim, ikut majelis zikir, pakai untuk baca Al-Quran, istighfar, sholawat, itu bisa membersihkan kotoran-kotoran di hati. Maka, kanca-kanca panitia, tolong siap-siap, dana. Teman-teman panitia, tolong disiapkan, biar gak terlalu lama. Sekalian jamaah sekalian disiapkan uangnya. Ibu, dompet dibuka, diteliti, dan pilihlah uang yang barep. Ojo sing ruju. Halo. Halo. Sing barep. Sebelumnya Nanti ketika saya mulai sholawat, langsung gerak semua panitia, sekarang persiapan dulu. Saya tanya, semua yang hadir di sini, tahu enggak uang pecahan, uang kertas 1.000 rupiah? Hah? Goblok ini karo. Duit 1.000 rupiah ini roga. Duit kertas 1.000 rupiah itu ada gambarnya pahlawan nasional itu. Gambarnya siapa? Patimura, gagah perkasa, kumisnya tebel, bawa golok. Betul? 100.000 rupiah juga ada gambarnya pahlawan nasional. Gambarnya siapa itu? Soekarno-Hatta, pakai jas, pakai kopiah. Betul? Saya tanya sekarang, Patimura yang kumisnya tebal, gagah perkasa, itu pantasnya perang diplomasi di istana apa perang gerilya di hutan? Gerilya di hutan bawa golok. Soekarno-Hatta yang pakai jas, pakai kopiah itu pantasnya perangnya gerilya di hutan atau diplomasi di istana? Diplomasi di istana. Halo? Halo? Antara bawa golok sama jas-jasan, itu yang pantas masuk masjid yang mana? Oh, jas-jasan. Sekarang saya tanya, Bapak ketika berangkat Jumatan, duduk ada kotak amal lewat. Itu sama niseni jas apa sama niseni golok? Halo? Mangkane masjidnya cowilik gak dadi-dadi. Kakean golok itu. Hoi. Hoi. Kalau berangkat ke masjid, jangan bawa golok. Apa? Kate tawuran. Nah. Nang masjid gawa golok. Hoi. Nang masjid itu gawa jas, gawa kopiah. Gagah sampai ya. Sama nang masjid gawa jas, gawa kopiah. Besok nang swargo, jas-jasan kopiah. Gau agah sampai ya. Nang masjid gawa golok. Taman meninang swargo yang gawa golok. Tukang ngarit. Makanya kapan ini gue sengis ini golok. Ngarit meninang swargo sampean. Halo. Saya ajak untuk baca sholawat. Sama-sama. Dengan harapan mudah-mudahan peringatan tahun baru malam hari ini betul-betul barokah. Semua yang hadir mudah-mudahan dapat syafaah dari Rasulullah SAW. Saya ngisi. Halo, sekalian kita niat menata hati, kita niat membersihkan hati, nanti menata akhlak, pakai sholawat yang paling sederhana, sholawat Badar. Nah, wong Islam kok gak apal sholawat Badar, kebacut. Lagunya simple aja, biar mudah ditirukan. Saya dulu, nanti bapak ibu jamaah sekalian menirukan, sederhana saja. Dan teman-teman, langsung mulai. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Mari sama-sama. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Masih belum kompak. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Wa min hammin wa min ghummah. Bi ahlil badri ya Allah. Wa min hammin wa min ghummah. Bi ahlil badri ya Allah. Salawat. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Saiki zaman wis akhir, akeh wong kang loro pikir. Betul? Wakeh wong sing loro pikir. Awake gak loro blas, gak penyakitan blas, waras, bergas, trenggina, sehat, kuat, giat, semangat. Pikirane sing loro. Duite akeh kok ngon korban gak gelem senengane dadi panitia. Tapi entek-entek daging. Durung dibagi nang fakir miskin, panitia wis milih daging sing apik-apik. Panitia yang seperti itu layak dijadikan kurban. Iku loro pikirane. Saiki zaman wis akhir, akeh wong kang loro pikir, yen gak ditambani zikir, akhire akal njungkir. Yen gak ditambani zikir,